Okay, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Iki jam biro, Mas Imam, Mas jam 9. Iki engko sampai jam biro re. Oke, aku jane gak takon sampai jam biro, aku mek ngecek kon di penggawean taga. Anak is jawab subuh, berarti anjane gak duwe penggawean. Mulane sampai subuh gak masalah. Nah ibu-ibu lah sakno sampai subuh nggih-nggih. Sing duwe-duwe kantor iku lho, nek dapurmu ancane awan yo dolen, bengi yo dolen. Tak walik ya iki saiki tak walik ngene. Biasanya kan diomongi sik terus mari ngono ana sing takon. Saiki tak walik. Sadurunge sampean krungu apa-apa teko aku teko Cak Fuad teko sapa ae sing ndek panggung iki teko Wak Yai para ulama, sampean tuh nggawa kegelisahan apa teko omah. Ngono lho. Kon ngelu apa, sambat apa, ngundat-undat apa, kepingin ya apa, cita-cita ya apa, sing kok gawa teko omahmu mung sing murni, tanpa pengaruh saya, pengaruh siapapun. Saya minta 3 orang, sakarepmu soal apa ae, soal keluarga, soal penggawean, soal negoro, soal Islam, soal apa aja. Dari situ kita berangkat. Ah, maju rene Mas. Munggah ae munggah rene, ayo munggah rene. Munggah rene. Sip, lungo lungo sing tenang, lungo tenang aja susu, oke. Okay. Lungo ah, sip, oke. Okay. Oke. Okay. Ah, kono. Jejer wong telu ngadep rono. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Oke, okay. Namanya, dari mana, umurnya jangan lupa, ya. Sapa dhisik iki? Siapa di sini? Oh nggih, sampean di monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sampean silon di ndukur sakno kare ngarepi kena kena kelapaan sampean niku. Ya. Ah, sip. Assalamualaikum. Nama saya Zulfikar A'la dari Boyolali, Jawa Tengah. Boyolali, sebentar. Awakmu asline Boyolali nyambut gawe ndek kene te anjen teko Boyolali rene. Saya kuliah di Malang. Oke, okay, tak pikir ono arek Boyolali blakeran tutuk kene lapo. Kuliah di Malang. Oke, okay. Nggih, monggo. Ngeten kula badene. Nggih. Rodok curhat. Kula nate nggih, kula nate mondok niku kurang lebih nggih sedasa tahun. Terus sakniki sing tak alami niku kula kok anu napa niku kok rasane kok mboten oleh napa-napa saking mondoke niku. Terusno gak apa-apa engko ya. Tak gali. Terus ya. Kula kok sakniki ngerasa getun ngoten terus bingung badene pripun ngoten. Lah kula nyuwun napa pitedhahe Cak Nun pripun amrih kula niku. Oke, syukur-syukur saged baleni meleh. Napa niku saged ngeriset ulang napa ne saged. Ya nek riset iku ya ulang rek. Mosok riset gak ya riset itu ngulang lah ngono dadi baleni riset. Resetting asline terus riset singkate. Nggih. Okay. Mesthi ae kon niku mulai arek pondok karo komputer iku apa. Ayo terusna. Nggih, dados sing nyuwun pitutore Cak Nun dateng kula, amre kula niku napa niku kan kula niku menatap masa depan niku kok. Waduh. Kok berat ngoten lho. Kula badene mondok malih, kepikirane pun bosen terus terus yeah. Pas kuliah niki kok malah ngerasa bebane kok kuwatah teng pikiran kula. Oke, oke, sik. Entekno sik engko saya akan gali supaya jawabannya nanti lebih lengkap. Ya. Yeah. Terus wis sampun okay. Ngoten mawon. Ngene. Jadi umurmu saiki piro? Saniki selikur September niki. Lah berarti mondokmu mulai umur piro biyen? Kelas kali SD. Oh, kelas loro SD mondok? Nggih. pondok apa iku luru SD ini? Pondok Salaf to Abah? Pondok Salaf. Di Nganjuk. Oke ya. Berarti sejak kecil kamu sudah hidup di dalam atmosfer atau tradisi pondok Salaf. Jadi pondok-pondok model klasik, model lama. Iya. Oke. Wis ngene wis, selama awakmu mondok iku oleh pelajaran apa ae? Oleh kuliah apa ae? Nggih, kula jane sak wene teng pondok niku nggih ngaos, tapi kok sak niki kok rasane kok lali kabeh ngono niku. Ya apa rare. Ya oke, mari oke, didata supaya jawabnya juga enggak ngambur ya. Oke. Sing kok maksud ngaos iku apa? Nggih, kan teng pondok kan enten ngaos nggih. Pokoke nek wae ngaos ngoten lho. Ya yo ngaos iku apa ngaji Quran, ngaji kitab. Ngaji kitab kuning. Kitab kuning. Nggih. Apa kitab kuning sing ndi? Nggih, kathah. Mabadi fikih. Oke, kitab kuningnya berarti pengantare cara Jawa ta bahasa Indonesia? Basa Jawa. Oke, pokoknya model lama ya, model klasik ya. Terus gak nyantol blas, ya. Ngono ya, gak nyantol blas. Saiki awakmu koyok wong di perapatan dalanang dia enak koyo ngene iki, ngono ya. Nggih. Rono buntu, rono gak jelas nang ndi ngono ya kira-kira ya. Nggih. Aku iki mang wis begitu kan bingung menatap masa depan, aku langsung takon masa depan. Pan masa depan ngono aku. Kan gelem tak kei arek mboyo lali iku. Wah, kula rada rasa-rasa aja. Ya, tenang ya, sip ya. Cak Fuad, saya mohon ini kita elaborasi. Ini sebenarnya wajar. Ada enggak yang mengalami mirip-mirip seperti dia? Loh, ya Fuad. Ini ternyata ada yang harus kita benahi di dalam sistem pendidikan kita, baik yang modern maupun yang tradisional. Jadi pendidikan itu kan seharusnya bukan menyesuaikan diri, tetapi pendidikan harus merupakan jawaban terhadap problem zamannya, betul enggak? Jadi misalnya kalau zamannya itu mengandung penyakit ABC, maka pendidikan harus memberikan solusi terhadap untuk mengobati ABC, kan gitu. Nah, pesantren-pesantren salaf atau mungkin pesantren modern, bahkan juga sekolahan modern, sebenarnya tidak banyak memberikan solusi kepada anak didiknya untuk bisa menjawab zamannya. Kan gitu. Sama dengan tadi malam pertanyaan di mana itu? Jadi iki mang aku mang awan di Unibro ya ana ngunune. Cak saya kuliah ini kok gak ana hubungane ya karo urip ngono rek. Lah hubungane karo apa? Karo matek ngono aku. Nggih mboten cak maksude kok kulon saya ini kepengin cinta desa dari tadi malam ya. Saya ini kepengin sebenarnya bagaimana saya hidup itu sekarang. Kok di sekolahan kok saya ndak dapat idealisme, ndak dapat apa toh? Cinta desa dan seterusnya ngono ya. Nggih. Nah, terus iki nek tak kandakno rada lebih jero meneh aku sakno awakmu, mulai kuliah sih. Nggih, semester 3 sakniki. Lah iya, engko nek aku tak kandakno nemen-nemen kok tambah putus asa, wis tak mulai ae. Mboten nggih. Mboten. Oke ya, oke. Wis, nek ngono kuat ya terus kuliah ya. Insyaallah. Jadi saya tadi di Brawijaya itu jawabnya ini lho, rek, kon iku ojo salah. Kon iku kamu kuliah, kamu sekolah itu jangan dengan tujuan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu tempatnya sangat luas, tidak hanya di sekolahan. Jangan cari idealisme, jangan cari kemandirian hidup, jangan mencari apa? Keteguhan, enggak. Kamu di sekolahan itu tujuannya cee oleh ijazah, dadi mbokmu seneng, bapakmu seneng. Terus mari ngono insya Allah oleh penggawean luwe gampang. Mek iku tok perkara ilmu, perjuangan segala macam jangan dicari di sekolahan. Ngono ya. Datang Bunti. Lha ya kayak ndek kene iki. Ya ndek kene iki kan kudu ndolek dhewe. Ya? Nggih. Kalau sekolahan itu memang dipersiapkan untuk supaya kamu kompatibel terhadap industri. Aslinya mek ngono tok. Supaya kamu itu bisa diterima di lembaga-lembaga industri. Sebenarnya begitu konsep konsep universitas dan sekolahan yang modern itu begitu. Hubungannya karo nyambut gawe di industri. Mbun di perusahaan minyak, mbun di kantor akuntan, pokoknya ngono. Nek soal idealisme ndak ada. Apa kon lak nek ndelok raimu kan teng Allah. Wah, iki komandan peleton iki. Kayak ngono ae. Ya gak ono nek kuliah itu kamu tetap belajar ilmu ndak apa-apa seadanya yang diberikan ke kamu, ya toh? Tapi jangan diandalkan karena yang bisa diandalkan itu adalah dirimu sendiri. Mencari ilmu sebanyak-banyak dimanapun. Di pasar golek ilmu, pengajian golek ilmu. Karo sopoe golek ilmu. Harus mencari apa yang bisa dipelajari dari setiap hal. Ngono ya rek ya. Nah, nanti Cak Fuad akan merangkum semua untuk juga menjawab terutama hubungannya sama pesantren salafmu iku mang. Kita enggak usah tahu pesantrennya apa ya. Kita enggak akan menegatif-negatifkan apa-apa. Jadi enggak usah diumumkan pesantren apa. Pokoknya kon bingung umur 20 tahun ben 10 tahun dek kono kok mari ngono kok kaya kok lali kabeh ngono ya nggih kon kita turu terus kok ben ngono mboten nggih ya wis ya oke okay. Cak Fuad tolong saya mohon izin Cak Fuad bisa merespon itu nanti sekarang yang kedua ya dek ya tetap di sini ya aja mudun ya masih ada pertanyaan lali wancane lali ya narae. Dalamnya boyo lali, lalinan. Oh iya wes. Ya. Masih ada, enggak apa-apa sedikit lagi enggak apa kalau masih ada. Intinya kalau orang modern bilang beliau mengalami disorientasi. Gitu ya. Orang hidup itu kan harus punya tiga, jelas satu identifikasi, ya ta? Dua orientasi, tiga apa sih? Kok lali aku? Teori dhewe lali. Wes gadek sisi wes gini. Kon kudu roh, kon iku sopo. Cae kon iku roh ndeleh awakmu di endi? Apa sebabnya kudu roh ndeleh awakmu di endi? Cae ngerti kate lapo teko nggonmu iku mang. Jadi ibarat wong hidup itu seperti orang main sepak bola. Pertama harus tahu dia di mana dia. Koniku kiper tabek ta dodol aqua. Ya? Engko kon dodol aqua menengah-nengah nabrak-nabrak wasit. Engko niku penggawean dodol aqua. Jadi jelas ya. Nek kiper ya aja mblakrak nang ngarep kan gitu. Jadi orang harus tahu tempatnya. Nomor dua, kenapa harus tahu tempatnya? Bagaimana cara tahu tempatnya? Kamu harus tahu dirimu dulu. Aku iki bakatku anjene nangkep bal, maka tempatmu di kiper sebagai kiper gitu. Tahu dirimu, tahu tempatmu, maka tahu langkahmu. Jelas ya?